Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أعزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله. Hari ini tanggal 6 Jumadil Tsani 1443 Hijriah atau tanggal 8 Januari 2022 kita akan lanjutkan serial kajian Syarah Mantuma Al-Baiquniyah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, dan ini adalah pertemuan yang 41 halaman 92 tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan hadis syad. Walaupun ini sebenarnya sudah selesai, tapi diulang sedikit. Nah, jadi di situ dijelaskan tentang di halaman 92 ya, ini berkaitan dengan adh-dhahab al-mulhaq. Jadi inna an-nahya 'anidh-dhahabi al-muhalliq, atau di sini al-muhalliq juga bisa karena kaitannya dengan ini emas yang melingkar. Jadi kayak kalung, gelang dan yang lainnya. Sifatnya di situ ditempelkan. Hujjatun yu'malu. Ini adalah hujjah dan boleh dilakukan. Wa minhum man qala inna an-nahya an lubsid dhahabi al-mulhaq muhallaq ya syadzun. La yu'mal bihi, tidak diamalkan dengannya. Li'annahu yukhalifu ma thabata fi sahihain wa ghairihima min jawaz min ghairihima wa ghairihima. Nah, di sini jelaskan penjelasan tentang zakat hulli ya, atau di sini dhahab muhallaq, emas yang dilingkar ya, sifatnya itu di situ menjadi dipakai, dipasang ya. Jadi di situ jelaskan wa minhum man qala inna an-nahya al-lubsi al-dhahabi al-muhallaq syadun la yu'malu bihi, bahwasanya memakai emas yang dilingkarkan, ya, ditempelkan, itu syadun, syad la yu'malu bihi, tidak diamalkan dengannya. Li'annahu yukhalifu ma sabata fi sahihain wa ghairihima, dan karena ini menyelisihi apa yang sahih dari sahihain, dari sahihain, yaitu di sahih Bukhari dan Muslim, wa ghairihima, dan selain keduanya. Man, ya, atau di sini wa ghairihima, ya, fi sahihain wa ghairihima. Jadi artinya di sini antara sahih Bukhari dan yang selain Imam Bukhari sama. Ya. Di situ kaitannya bahwasanya fi sahihain, di dalam sahih Bukhari dan Muslim itu sudah ditetapkan wa ghairihima, dan selain Imam Bukhari dan Muslim yakni sunan arba yang lainnya. Ya. Tentang apa, Mas? Yukhalifu ma sabata fi sahihain wa ghairihima, ya, min jawazil lubsil dhahabi al muhallaq, dari bolehnya memakai emas yang dilingkarkan atau di, ya, ditempelkan, wa hadha huwa alladhi salakahu shaykhuna Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Ini yang ditempuh sebagai pendapatnya guru kita, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Wa minhum man qala, dan dari mereka ada yang berpendapat, jadi wa minhum man qala, ada juga ulama berpendapat, innal ahadits alwaridata fi an-nahyi fi awwali amri hina kana an-nasu fi dayyiqin wa fi shiddatin thumma ba'da dhalika rukhisa fihi. Ada juga yang berpendapat bahwasanya innal ahadits alwaridah, bahwasanya hadis yang berkaitan dengan tentang larangan memakai emas yang melingkar atau emas yang melekat, kalung, gelang dan yang lainnya, fi awalil amri, ini terjadi larangan itu pada awal pertama kali Islam, hina kana an-nasu fi dayyiqin wa fi shiddatin, karena manusia saat itu awal-awal kaum muslimin itu dalam keadaan susah, dalam keadaan tidak berkecukupan. Paham dari sini? Nah. Summa ba'da dzalika, kemudian setelah yang demikian, rukhisa fihi, diberikan kelonggaran dalam hal tersebut. Kelonggaran dalam apa, Mas? Memakai cincin, memakai emas yang melingkar, kalung dan yang lainnya. Awalnya tidak boleh. Kenapa, Mas? Kondisinya lagi susah. Sama halnya. Ya, sama halnya. Karena jadi ingat dulu. Halo, Ustaz. Jadi, Ana pernah sebelum ke, jadi Ana pulang dari Abu Dhabi, liburan 23 hari. Dengan Mission Impossible harus nikah. Belum punya, kalau model sekarang gacoan, ya, ada mic gacoan, mic belum ada gacoan. Kemudian Ana tanya dengan bapak ngasih tahu kalau beliau punya teman dulu di IAIN, anaknya ada yang hafal Quran. Ana mensyaratkan yang bisa hafal Quran. Jadi biar semangatin Ana. Nah, setelah itu Ana ke Demak. Ada temannya bapak di sana. Jadi anak balik set Magelang pagi nyampe udah siang itu langsung kita berburu di hunting. Nah, ke Demak ketemu sudah disambut kayak raja minyak dari Arab. Orang tuanya ya Abang Mabar lah punya toko besi gede. Pas masuk gitu set datang-datang itu makanannya sudah tengkruyuk itu udah kayak wah pokoknya ngeri ya, kurangnya cuma satu aja, nggak ada karpet merah aja tapi yang lainnya sudah ada. Nah, anehnya habis itu kita kaget, saat itu nggak sama ibu Ana, kakak Ana, Mbak Yeni, adik Ana, ya itu aja 4 orang ya. Nah, saat itu ibunya yang Demak itu kembenan, atasnya pendol, bawahnya kembenan, dan sengaja ini dadanya diperlihatkan, isinya kalung dan cincinnya gini, kayak tesi itu. Karena habis itu waduh ini. Habis itu dia punya 9 orang saudara. Ini cocok dengan ininya anak. Tapi ternyata semuanya adalah nyantri di pondok Nukafi Uka. Wah itu ngeri banget. Wah ini perang dunia kedua ini kalau model seperti ini. Perang dunia ketiga. Anak ngasih kode sama bapak. Pak, belum butuh wantun. Akhirnya ya kita pas di perjalanan Ana telepon Ustaz Nuruddin Abu Fainan yang masih saat itu dengan istri beliau ya masih kuliah di Ummul Qura. Ustaz, antum kira-kira ada ini enggak? Oh, antum coba ke Bukhari aja. Ya, itu dari Demak langsung ke Solo, Mas. Ya, 1 hari itu. Ke Solo, nyampe Solo itu udah mau setelah asar. Mbak Yeni langsung jadi telik sandi, langsung ke tempatnya pondoknya Awad. Ya, itulah situlah ketemu Mukai. Ya no, wong Magelang Jakarta karo Lombok. Ah, Magelang wae. Ya. Ya, yang syahid dari cerita itu tentang ibunya Demak itu, yang kalungnya melingkar-lingkar itu. Ngeri ya. Ini tinggal jilbab, tapi kok kembenan. Terus kalungnya dikelihatan. Jadi, ini kemben, sini jilbab pentolnya. Ya, dadanya sih enggak kemudian kelihatan ini. Cuman, kalungnya itu dilengserkan itu loh. Yuk, ben. Iki loh, guna aku wis ngumpul ke ukeh. Bundoku oke. Nah, ini subhanallah yang ana amati dan yang insyaallah ana tulis di mengungkap rahasia usia senja itu rata-rata dulu orang yang susah dan banyak dibuli dan dianggap tidak mampu dalam status sosial ketika Allah Azza wa Jalla itu memberikan kemudahan di usia yang tidak muda lagi. Ternyata kemudian Allah Azza wa Jalla itu mudahkan rezeki. Itu jor-joran, Mas. Jor-joran. Untuk apa? Untuk membalaskan. Ketika mudanya dulu saya dibully. Saya dianggapnya kiri, melarat, dan seterusnya. Iya. Nggak mampu. Jadi setelah... Ya. Dan rata-rata yang menyebabkan itu akhirnya menjadi apa? Penyakit sombong. Penyakit sombong, ya, karena ingin balas dendam. Ingin balas dendam dengan apa yang dulu ketika mudanya dia senantiasa digencet, dibuli, dan diremehkan. Karena gak punya apa-apa. Ya. Ini anak dapat cerita seperti ini enggak hanya satu kali, dua kali dan tiga kali, bukan. Karena anak banyak bergaul dengan teman-temannya bapak, teman-temannya ibu. Mereka rata-rata ceritanya hampir mirip-mirip model seperti itu. Nah, ya salah salah maaf ya. Apalagi kalau sekarang punya anak atau punya bahkan menantu pun, wah anak saya sekarang di sana, menantu saya di sini. Ya, sekarang pertanyaannya adalah, ya betul, bapak ibu itu punya anak-anak yang masya Allah, ada yang sampai doktorah, ada yang kerja di mana, kerjaan mana, gajinya sekian sekian disebutkan, bahkan mobilnya sekian sekian, dan itu semuanya disebutkan untuk sebagai bentuk apa mas? Ya tadi status. Oh, anak saya alhamdulillah sudah kerja sekarang. Oh alhamdulillah anak saya sekarang sudah beli mobil ini, beli mobil itu. Diceritakan sebagai bentuk bagian dari apa mas? Gaya. Bentuk dari sombong. Meskipun bukan kesombongan yang mereka inginkan, tapi dari situ mereka terjatuh pada kesombongan. Jangan mereka tidak menyadarinya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Dan inilah yang terjadi tentang kenapa disebutkan di sini kana nasu fi dayiqin wa fi syiddatin. Ketika orang sedang prihatin, susah dan seterusnya, jangan dia itu takalluf memberatkan diri dan maksakan diri untuk apa? Ah, ngono tak ngumpulke duit, tak tuku emas, tak tuku ini tak banyak. Kondisinya banyak seperti itu. Ya. Bahkan antum tahu Mas, kenapa mustika itu di sini itu dahsyat? Itu mustika, singkat itu, kenapa dahsyat? Ya. Salah satunya adalah kaum muslimin di desa-desa itu paling menginginkan adanya duit. Dan cepat bisa didapatkan. Ya. Imam tahu mesti itu. Nanti gak ada? Pernah tahu? Mustika? Ya. Anda punya dua mbah. Kena semua sama dia. Tanahnya habis semuanya. Tanahnya habis. Dan sekarang dia punya tanah paling banyak di Bandungan. Allah Ustaz. Tapi antum gak akan tahu akhir ceritanya dia bagaimana. Yang jelas, orang hidup dengan seperti itu meskipun saat ini dielu, diluru, ya, dan diulur sama Allah Azza Wajalla, nanti akhir kehidupannya mengerikan itu. Orang-orang yang makan riba, orang-orang yang istilahnya hidupnya dari barang-barang yang haram, itu mengerikan. Hasil jerih payah dari yang haram itu hasil akhirnya mengerikan. Sedangkan Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari akhirnya. Awalnya bagus, setengahnya bagus, menurut orang. Ternyata di akhir kehidupannya, dia itu mendapatkan akhir kehidupan yang jelek. Kenapa? Sebabnya. Karena tadi itu, dia mencoba untuk mendapatkan sesuatu yang menurut orang kebanyakan halal. Sedangkan menurut syariat haram. Dan dia pun tidak menyadari hal tersebut. Anggapannya itu sah-sah saja. Nah, ini tentang zakat huli mas. Kok ceritanya jadi kemana-mana? Allah musta'an. Wa innama, dan di sini kemudian diberikan kelonggaran. Ya. Kenapa diberikan kelonggaran? Karena saat itu Allah Azza Jalla memberikan banyak. Ya. Dan apa? Nabi SAW itu memberikan penjelasan ya tentang tentang hadis Nabi SAW yaitu ma akhsha alaikum al-faqra walakin akhsha alaikum at-takatsur ya wa ma akhsha alaikum al-khata' walakin akhsha alaikum al-amja. Ini riwayat Imam Ahmad. Ma akhsha alaikum al-faqra walakin akhsha alaikum takatsura. Apa yang aku takutkan pada kalian itu bukan kefakiran, tapi ketakutan yang aku, ya, tapi yang aku takutkan menimpa kalian itu adalah at-takatsur, bermegah-megah, berlomba-lomba dalam untuk apa, mengumpulkan dunia, harta bendanya maksudnya. Wa ma akhsha 'alaikumul khata'a, dan aku tidak, ya, khawatir atas kalian tentang kesalahan, Mas. Tapi walakin akhsha 'alaikumul 'amda, namun yang aku khawatirkan adalah al-'amda, sengaja, Mas. Sudah tahu itu salah tapi sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini hadisnya sahih karena seluruhnya rijal, ya, bukan rijal, Mas. Rijalul hadis. Ana masih belum paham dari mana kata-kata rijal itu, Mas. Ya. Jadi ma akhsha 'alaikumul faqra walakin akhsha 'alaikumut takatsur. Wa ma akhsha 'alaikumul khata'a walakin akhsha 'alaikumut ta'ammuda, dalam lafaz yang lainnya. Itu diriwayatkan Imam Ahmad, ya, Al-Bazzar dan Hakim, dan sahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib. Jadi apa yang aku tidak khawatirkan atas kalian tentang kemiskinan. Jadi kalau kita itu hidup miskin, hidup serba kekurangan, Rasulullah SAW tidak khawatir. Tapi yang dikhawatirkan, ditakutkan oleh Rasulullah SAW adalah at-takatsur, berlomba-lomba dalam kemegahan dalam dunia. Wa ma akhsha 'alaikumul khata'a, dan aku tidak khawatirkan atas kalian ditimpa kesalahan. Salah wajar, Mas. Apalagi kita. Salah dalam belajar itu wajar karena kita sedang belajar. Kalau enggak pernah salah, bisa jadi dia enggak belajar. Karena kita belajar itulah Allah memberikan kita apa? Kesalahan. Sehingga dengan kesalahan itu Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan untuk belajar. Oh iya, aku salah. Makanya ada ahwal, kondisi-kondisi yang di situ paling susah orang untuk belajar, Mas. Apa, Mas? Orang tidak mau minta maaf dan tidak mau memaafkan. Tidak mau mengakui kesalahan. Orang yang tidak mau mengakui kesalahan, maka dia tidak akan pernah belajar dari kesalahan. Nah. Jadi ma akhsha 'alaikumul faqra walakin akhsha 'alaikumut takatsur, wa ma akhsha 'alaikumul khata'a walakin akhsha 'alaikumut ta'ammuda. Ya. Jadi tidaklah aku khawatirkan kepada kalian menimpa kalian adalah kefakiran, tapi yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah at-takatsur, berlebihan, bermegah-megahan dalam dunia. Berlomba-lomba untuk mencari dunia. Dan aku tidak khawatirkan atas kalian ditimpa suatu kesalahan. Kesalahan wajar, Mas. Walakin akhsha 'alaikumut ta'ammuda, tapi yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah apa? At-ta'ammuda. Sengaja, Mas. Berbuat salah sengaja. Dan itu yang mengerikan. Karena dalam hadis yang lainnya apa? Idza lam tastahi fasna ma syi't. Kalau sudah tidak punya rasa malu, perbuat sekendakmu di sini, ai, ya, ta'amud ala syai, ya, ta'amud ala syai. Ojono, Mas, jangan doakan kejelekan pada saudaramu, Mas. La tato ala akhika. Jadi kalian sengaja, Ustaz. Swasis. Ya. Nah, kita lanjut, Mas. Nah. Nah, kemudian ya. Tadi berkaitan dengan zakat hulli. Ya. Ya. Di sini jelaskan wa innama darabtu hadhihi al-amthilata ath-thalathata li-isharati ila anna ash-shududa la yushtaratu an yakuna fi hadithin wahidin bal qad yakunu fi wahidin aw fi ithnain aw akthar. Sesungguhnya yang aku misalkan di sini, ya, aku misalkan di sini dalam tiga contoh ini, ya, dalam tiga contoh ini lil isyarah, untuk isyarat saja, ila anna syududa, bahwasanya syudud syad, hadis syad. Nah sekarang tanya lagi mas, hadis syad itu apa mas Furqan? Syad, kalau antum tidak bisa menjawab apa itu hadis syad, nanti akan ada hadis Furqan syad. Ayo, masya Allah, lama biar ikut mas. Bahasa Arab ya mas? Hah? Ayo, man? Man huwa? Yes. Anda kayak Arin ya. Nabimu sesuatu. Nah, Allah barik. Jadi hadis syad apa mas Herman? Ayo, Hasan. Bahasa Arabnya mas. Mas Imam, apa Mas Imam? Paling kasih itu Allah barik antum, jangan doakan Mas Imam tuh. Oh, antum kok seringnya medek sama Mas Imam. Oh. Jis, kurang ono kuwi, Jis. Awam. Jalan. Apa? Man huwa? Man huwa? Bukan man huwa ya? Terus? Ya apa ini ya apa? Memang. Dan gampangannya adalah ya, ma huwa yukhalifu man huwa arjah minhu fil adad wa fi thiqah. Apa yang ya apa di situ adalah hadis. Hadis yang perawinya menyelisihi perawi yang jauh lebih kuat darinya. Baik dari thiqah kepercayaan, tingkat kekuatan kepercayaan dan juga adat jumlah. Nah. Dan itu ternyata hadis syadz itu bisa terjadi dalam satu perkara, satu hadis atau dua atau bahkan tiga. Atau lebih, ya. Jadi la yustaratu an yakuna fi haditsin wahid, tidak disyaratkan hanya berlaku untuk satu hadis saja. Bal qad yakunu fi wahidin, tapi bisa terjadi pada satu hadis au fi tsnaini, atau dalam dua hadis au aksar, atau lebih. Nah, kemudian idan ya arafna ma huwa syad, lalu kita tahu apa sih syad itu apa, ya. Syad itu apa? Nah, sehingga di situ, ya, jadi arafna ma huwa syadu, wa ma huwa alladhi yuqabiluhu, Wa hunaka mukhalafatun ukhra lam yadhkurha al-mu'allif wa hiya idza kana al-mukhalifu ghayra thiqatin idza kana al-mukhalifu ghayra thiqatin ya fa inna hadithahu yusamma munkaran. Ini Mas. Idzan arafna ma huwa syadz. Lalu kita tahu itu syadz itu apa? Ya. Syadz, makanya anak tadi tanya tentang definisi syadz. Jadi syadz itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi hadis di mana perawi hadisnya itu menyelisihi orang yang menyelisihi orang yang meriwayatkan hadis yang sama dengan hadis tersebut, tapi orang yang diselisihinya jauh lebih kuat darinya dan juga jumlahnya lebih banyak. Paham sih? Ada dua, tingkat kekuatan dan jumlah. Nah, wa ma huwa alladhi yuqabilu, dan apa yang ada pada oposisinya? Ya. Nah, sekarang ana tanya. Ma huwa alladhi yuqabiluhu syadz? Awas, Mas. Cek, wis. Jujur burung kopi ini, rasanya piye? Mayan. Cobain dulu. Iya, rasanya apa? Pahit. Ada kecilnya? Ada. Alhamdulillah. Semoga bisa jadi lebih baik lagi. Ada dia yang bikin, tapi ditambahin tadi. Nah, tambahin ada arabikanya sedikit. Ya, memang yang roastingan itu gelap. Jadi walaupun mau dikasih 1.15 pun, antum akan blenger. Ya, tapi insya Allah tidak apa-apa Mas, ini akan kuat sampai Alfiah nanti Mas. Mas Son, apa Mas Son? Apa pertanyaannya Ustaz? Oh no. Ya, enggak Mas, tenang aja. Antum tadi sudah berguna tadi pagi Masya Allah. Bawang balik. Ya. Nah. Tapi bukan berarti Jok tadi sebelumnya enggak berguna, enggak. Jadi Mas Sony tadi itu nyalain proyektor kan ya, pakai tongkat. Set gitu kan. Nah, yang keluar proyektor tulisannya Sony. Jadi beliau mengatakan mempergunakan dirinya sendiri itu. Mulhak ya. Masyaallah. Alama bari, alama bari. Iya. Kayaknya tahun-tahun yang lalu belum kenal mulhak itu apa. Kenalan tahun ini saja. Mas Sony. Mas Sony Kawi. Ya. Nah, lanjutnya Mas. Dan di sini ada mukhalafatun ukhra, ada penyelisihan yang lainnya. Jadi kalau tadi menyelisihi tentang Mas Sony, lawannya dari syadz itu apa? Hadis apa? Hadis syadz ada lawannya. Lawannya apa? Kalau syadz imam lawan Mas Sony sama Rizal, nah itu syadz. Walaupun imam kuat. Walaupun imam kuat. Kita tidak mengatakan imam lemah. Nah, beda lagi kalau imam dinyatakan sebagai orang yang lemah lawan Mas Sony sama Rizal, maka beliau itu adalah mungkar. Paham gak? Itu untuk takribudihan saja, bukan untuk membuli Mas Imam. Bukan, tenang aja Mam. Lain untuk kabar Mam. Tolong balik. Wazadakullah hirsan. Semoga Allah nambahkan antum semangat. Ya. Nah. Jadi di sini yang yuqabiluhu adalah mahfud. Ya. Jadi hadis syadz maka lawannya adalah mahfud, yang dijaga. Yang dijaga dari seberangnya. Wa hunaka mukhalifatun ukhra, ada penyisian yang lainnya, lam yadhkurha al-muallif ya. Itu al-muallif di sini al-Baiquni itu tidak menyebutkan tentang apa Mas? Idza kana al-mukhalifu ghaira thiqatin. Idza kana al-mukhalifu ghaira thiqatin. Kalau yang menyelisihinya tidak thiqah gimana? Kalau tadi kan yang menyelisih thiqah. Thiqah lawan yang jauh lebih thiqah. Ya. Jadi Mas Imam kuat tapi melawan orang yang jauh lebih kuat darinya. Ya. Itu syad. Tapi kalau dikatakan bahwasanya ada orang ya, ana tidak mengatakan imamis. Ya. Lihat ini memang. Ya. Lainnya imam. Sebenarnya lainnya imam. Lainnya imam. Itu ada yang lemah. Ya. Ngelawan yang jauh lebih kuat darinya. Ya. Maka dia hadithuhu yusamma mungkaran. Dinamakan hadis mungkar. Paham sekarang Mas? Bedanya? Kalau siqah, lawan yang jauh lebih siqah, terpercaya, lawan yang jauh lebih terpercaya, itu namanya syad. Tapi kalau aslinya itu bukan terpercaya, ghairu thiqatin, artinya apa? Kadzab, ya dhaif, sayyi'ul hifdz, dan yang lainnya. Maka itu kalau menyelisih orang-orang yang siqah, orang-orang yang terpercaya dalam periwayatan hadis, maka hadisnya disebut mungkar. Makanya, hadis-hadis mungkar itu sering menjadi apa? Menjadi hujah buat orang-orang yang senantiasa melakukan apa Mas? Sesuatu yang menyimpang. Ini Mas. Itu sekian. Jazakallah, Allah barik. Nah, sehingga wal mungkar huwa, mungkar itu adalah, ya, mungkar itu adalah, ya. Jadi disebutkan mungkar itu adalah ma khalafa fihi dha'ifu as-siqata. Ya, jadi mungkar itu adalah ma khalafa fihi dha'ifu as-siqata. Seorang lemah menyelisihi dalam hadis, ya, seorang perawi yang lemah menyelisihi dalam hadis, ya, yang di dalamnya ada perawi yang thiqah, ya. Artinya perawi hadis yang dhaif menyelisihi perawi hadis yang thiqah dalam suatu hadis. Nah, gampangnya seperti itu. Wa huwa aswa'u minasyad, dan itu jauh lebih jelek ya dari syad. Aswa. Aswa'u min asyad. Li'anna al-munkara, karena mungkar itu Mas. Al-mukhalafatu fihi ma'adhaif ma'adhafi. Ya. Karena li'anna al-munkara, ya. Mungkar itu sebutannya adalah al-mukhalafatu ma'al-dha'fi. Karena mungkar itu dia menyelisihinya dengan faktor dha'if, kelemahan. Wasyadu syad al-mukhalafatu fihi ma'al-thiqati. Ya, menyelisihi pada dalam hadis itu dengan faktor indikasinya apa? Siqoh. Dia perawi yang terpercaya. Kalau ini yang mungkar tadi, perawi yang dhaif melawan yang siqoh, yang jauh lebih siqoh. Ya. Gak bisa dibandingkan Mas. Tidak bisa dibandingkan. Nah. Nah, contohnya misalnya, ya, yang paling mudah saja, nggak usah orang mas, kendaraan aja wis, ya kendaraan saja. Misalnya adalah becak mas, becak lawan Ferrari sama yo model-model sing seperti itu, sport. Itu jelas dia apa? Mungkar, becak itu menjadi yang mungkar mas. Ya, untuk kecepatan ya. Kalau yang syad, ya bisa jadi orang punyanya Ayla, Agia, Alweh. Kemudian ini melawan Land Cruiser, ya. Kemudian Lexus, enggak. Itu jelas apa mas? Itu syad. Karena Iowa itu bukan yang lemah juga loh. Darah nih mau. Duit tok ya. Artinya ada sesuatu di situ. Nah, mobil yang dibanggakan juga oleh sebagian orang yang mampu membelinya. Nah, sehingga di situ itu syad. Ya kalau udah becak udah gimana tetap rekoso. Ya, andong, dokar. Itu taif. Nah, wa yuqabilul munkar al ma'ruf. Nah, dan yang opposite-nya ya, yang lawannya dari mungkar itu adalah al ma'ruf. Kemungkaran dan ma'ruf. Idan fa ya arba'atu aqsam. Maka di itu ada empat macam. Yang pertama al mahfud. Tuf, antum lihat. Mahfud, ya, ini lawannya apa mas? Syad. Ini mungkar, lawannya apa? Ma'ruf. Ya. Jadi kalau ada namanya Pak Ma'ruf, ya, maka dia punya lawan namanya Pak Mungkar. Pak Ma'ruf, ya, Pak Mungkar. Ya. Ada nama orang yang ya seperti itu, enggak usah diteruskan. Makanya fasyadu huwa marahu thiqatu mukhalafan atau di sini mukhalifat. Ya. Bisa disebutkan mukhalifan liman huwa arjahu minhu. Ma rawahu thiqatu mukhalifan liman huwa arjahu minhu. Wal munkar. Ya. Munkar ma rawahu dha'ifu mukhalifan li thiqati. Munkar itu adalah perawi dha'if melawan orang yang thiqah. Itu munkar. Sedangkan mahfud ma rawahu arjahu mukhalifan li thiqati dunahu. Wahwa muqabilul lishad. Sedangkan mahfud, hadis mahfud, itu adalah perawi-perawi yang kuat menyelisihi, ya, menyelisihi yang kekuatan siqohnya di bawahnya dia. Ya, kekuatan siqohnya di bawah dia. Wahwa muqabilul lishad. Dan dia itu adalah opposite-nya, lawan dari syad. Wal ma'ruf, ma'ruf itu adalah, ya, makanya nanti ada pertanyaan baru. Ustaz, berarti Pak Ma'ruf itu ada lebih tinggi lagi, namanya Pak Mahfud. Ya. Ya. Karena apa? Ma'ruf itu hanya mukabilnya mungkar, sedangkan Mahfud itu mukabilnya syad. Benar, benar. Anjuk nopo? Nek wis bener juk nopo. Mau ganti nama orang. Wah ni po. Beda lagi. Jadi ma rawahu thiqatu mukhalifan lidda'if. Jadi seorang perawi yang thiqah itu melawan perawi yang dha'if. Itu ma'ruf. Paham saya misi mas? Nah. Wa qaluhu al-maqlubu kismani tala. Al-maqlub itu yang dibalik mas. Kismani tala. Ada dua macam. Ya, tala ai maksudnya tali. Berikut. Hada ya. Di sini kalau misalnya disebutkan ya. Penjelasan ya, penjelasan tentang hal tersebut ya. Tentang makhluk. Contohnya makhluk apa, Mas? Anda masih ingat? Contoh makhluk Mason. Masih ingat enggak? Mam, makhluk. Ya. Makhluk. Masjid, makhluk. Ojo tambahi AN. Makhluban. Ya. Apa Ziz? Antum tadi pagi disebutkan nama antum. Kemarin ding. Bikol Mufid. Azizum Nullah. Harusnya Uzair jadi Aziz. Kok iso? Salah ketik, Mas. Maklub apa, Mas? Anak antum dulu nanggon mandumai ora ketemu contohe nang contoh nang Sarah kok, Mas. Delok nang mandumai ora ketemu contohe makhluk. Makhluk wingi pas daurah iki lho. Tuan makan makhluk lho. Kluban. Makhluk contohnya apa? Hatta yunfiqa shimaluhu ya. Ma yunfiqo shimaluhu hatta la ya'lamu yamin. Jadi yang itu Sahih Muslim tuh, di Sahih Muslim hadisnya maklub terbalik. Hatta yang tangan kiri itu ngasih sampai tangan kanannya nggak ngerti apa yang dikasih tangan kirinya. Itu contoh hadis maklub ya. Dan itu satu-satunya hadis yang maklub di Sahih Muslim, disebutkan para ulama, Allah alam ya, tentang nah. Terusnya bahwa hada taqminatul bait yakni tala fi dzikri syad. Jadi berikut ini tentang penyebutan hadis syad. Lakin hiya laisa laha makna. Tapi ini dia itu enggak punya makna, Mas. Kenapa? Wa inna ma hiya taqmilatun lil baiti faqat. Ini adalah penyempurna bait saja. Wal maqlubu yang qasimu ila qismaini. Dzakaraha fil baiti alladhi ba'dahu. Dan maqlub ini terbagi menjadi dua. Dan disebutkan bait yang ada setelahnya. Itu tentang hadis apa, Mas? Maklub. Nah, ada dulu monggo Pak. Pak Rasul. Siapa itu? Kenapa? Enggak. Makhluk tidak di rijal, tapi di matan. Makhluk tidak ada di sanad. Ya, tapi di matan. Nah. Qala al-mu'allif rahimahullah di sini ibdalu rawin ma birawin kismu wa qalbu isnadin limatni kismu. Nah. Qaluhu, jadi ibdalu rawin, mengganti rawi. Ma birawin, dengan apa yang ada di rawi yang lainnya, kismu. Itu ada pembagian. Wa qalbu isnadin suf. Qalbu isnadin, sanad dibalik. Limatnin kismu, untuk matannya itu ada bagian lagi. Qaluhu ibdalu rawin ma birawin, mengganti seorang rawi dengan rawi. Fa ma huna nakiratun wa sifatun. Ya, itu nakirah, dan di situ memberikan penyifatan. Wa makna nakiratin wa sifatin ay annaka tuqaddiru ma bi ayyi, ya, ma bi ayyin. Wa taqdiru, ya, wa taqdiru ibdalu rawin ay rawin. Wa ma ta'ti, ya, wa ma ta'ti nakiratun wa sifatun. Wa ta'ti nakiratun musufatun kama fi qawlihi ta'ala inna allaha ni'imma ya'idukum bih. Wa mithalu naqiratu wa mithalu naqiratil wasifati qalul mu'allif ibdalu rawin ma. Dan di sini jelaskan, ya, ma di sini adalah nakirah. Nakirah itu apa, Mas? Undefinitive. Belum ada spesifikasinya, Mas. Masih umum. Ya, wa sifatin, sebagai suatu sifat. Nah, wa makna nakiratin wa sifatin, makna dari nakirah wa sifat ini adalah annaka tuqaddiru ma bi ayyi. Ma itu dengan apa saja. Ya. Atau yang mana. Ya, apa saja atau yang mana. Wa taqdiru ibdalu rawin ay rawin. Jadi takdirnya adalah mengganti seorang rawi dengan rawi siapa saja. Ya. Satu rawi dengan rawi siapa saja. Nah. Wa ma di sini, ma di sini ta'ti nakiratun wa sifatin. Ma di sini datang dengan apa, Mas? Sebagai nakirah. Nakirah yang di sini sifat, bukan nakirah yang tanpa sifat, ghairu wa sifatin. Pin sifat. Maksudnya ini wa ta'ti nakiratun mausufatun kama fi qoulihi ta'ala, dan datang nakirah mausufah, nakirah yang disifati, itu sebagaimana firman Allah Ta'ala innallaha ni'imma ya'idukum bih. Ya. Di sini kaitannya di penjelasannya. Ini kaitannya di surat An-Nisa ayat 58, Mas. An-Nisa, ya, 58. Allah Azza wa Jalla berfirman, antum tulis di situ kalau belum ada ayatnya, sudah ada di situ. Yang baru, ya. Yang lama enggak ada. Sehingga di situ dijelaskan, ya, di awalnya, Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Inna Allaha ni'imma ya'idukum bih. Inna Allaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Sehingga di sini, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Ya. Di situ, Inna Allaha ni'imma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Ya. Wa misalu naqiratin wasifah. Naqirah yang wasifah itu qaulul muallif ibdalu rawin ma. Jadi ini adalah ma itu naqirah tapi sifatnya ya rawin lagi. Ke sebutannya balik ke rawin lagi. Makanya disebutkan naqirah wasifah di situ. Ya. Dan di sini tentang ayat tadi innallaha ni'imma. Ini yang disebutkan ni'imma ya'idukum bih. Ya. Allah memberikan pengajaran sebaik-baik. Ya, pengajarannya tidak disebutkan. Sebaik-baik pengajaran itu tidak disebutkan yang bagaimana. Tapi di situ sifatnya sifat. Ya. Karena yang terbaik itu adalah sifat. Terbaik itu bukan kata benda, tapi sifat. Nah. Paham sampai sini? Nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang seterusnya adalah tentang al-maqlub yang qasimu ila qismain. Hadis maqlub itu dibagi menjadi dua. Ya. Nanti bisa juga kita bikin pekan depan menu maqlub insya Allah. Nah. Naktabi bihadil qudra. Allahumma salli wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.